Musik hebat, rimas satu yang ku sayang. Hilang dari pandangan satu-satu yang ku rindu, telah pergi meninggalkanku saat-saat yang indah. Kini hilang tidak berganti saat-saat berduka untuk masa. Bagaimana kegelapan bertemanku dengan Casper. tunda. Kini hilang tidak berganti. Sangat-sangat berduka untuk masa tidak hidup ini. Oh, Musik Bebas Remix. Thank you. Thank you.